Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah materi kali ini berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan pengaturan saf dan anak kecil. Saya bawakan fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan diajukan kepada beliau, ma hukmu musafati tifli ghairil mumayyiz fi shaffi wa umruhu aqallu min 5 sanawat? Apa hukum menjadikan anak kecil yang belum mumayyiz di shaf dan umurnya kurang dari 5 tahun, ya, anak-anak usia balita dibawa ke masjid, diajak sholat berjamaah dan diletakkan di shaf. Wa idza kana la yajuz fa hal yu'tabaru qati'un lis-shaf? Apabila tidak boleh, ya, apakah itu dianggap memutuskan shaf? Ya, shafnya jadi terputus. Wa in kana qati'an lis-shaf, hal 'alal imam an yu'akhirahu ila mu'akharatil masjid? Dan apabila itu dianggap memutuskan shaf, apakah boleh seorang imam untuk memposisikan anak-anak tersebut di belakang bagian masjid? Afiduna hafizakumullah haitsu inna dzalika yakthuru 'indana fil masajid. Berikanlah faedah kepada kami, semoga Allah menjaga engkau, karena hal itu banyak terjadi di tengah-tengah kami di masjid-masjid. Ya. Ini pertanyaan dari negara Saudi Arabia. Ya, penanya mengatakan hal itu banyak terjadi di masjid-masjid. Jadi ini permasalahan yang sifatnya internasional. Di kita juga, ya. Di kita ini menjadi permasalahan. Anak-anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum mumayyiz. Fa'ajaba rahimahullah, tadammana hadha su'al mas'alatain. Pertanyaan ini mencakup dua permasalahan. Al-mas'alatul ula musafatu hadha sabi alladhi la yumayyiz. Wa jawabuha, permasalahan yang pertama, menjadikan shaf seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Dan jawabannya adalah anna musafatahu la tasihhu. Shaf anak kecil tersebut tidak sah. Wa man la tasihhu salatuhu la tasihhu musafatuhu. Orang yang tidak sah sholatnya, maka shafnya, berdirinya dia di tengah-tengah shaf itu juga tidak sah. Wa ala hadza, berdasarkan ini, falau kana rajulani taqaddama ahaduhuma liyakuna imaman wa ta'akhkharat tsani ma'a hadzal tifl alladhi lam yumayyiz fa innahu yu'tabaru musalliyan munfaridan la tasihhu salatuh wa yajibu 'alayhi an yasaffa ma'al imam. Berdasarkan ini, apabila ada dua orang yang ingin melakukan sholat berjamaah, ya, ditambah satu orang anak kecil yang belum mumayyiz, maka salah satu jadi imam. Kemudian orang kedua tadi membuat shaf dengan anak kecil yang bukan mumayyiz di belakangnya. Maka berdasarkan ini, sholatnya orang ini dianggap sholat yang mungfaridan khalfas shaf. Sholatnya orang yang bersendiri di belakang shaf. Dan ini tidak sah sholatnya. Kenapa? karena shaf anak kecil tadi belum dianggap. Ya. Ini beliau memberikan tanbih. Jadi kalau antum datang bersama anak antum yang belum mumayyiz, ya, belum sah sholatnya, kemudian ada satu orang yang ingin antum jadikan imam, maka bagaimana cara membuat shofnya? Berjejeran, ya, antara imam dan makmum jejer. Nah, anak kecil tadi kalau ingin dipasangkan di samping antum terserah, atau mau didudukkan di belakang terserah. Yang jelas jangan membuat shof, ya, antara antum dan satu anak kecil yang belum mumayyiz, karena itu tidak sah, ya, sholat anak kecil tersebut, berarti tidak sah pula apa shof yang antum bentuk tadi, karena terdiri dari anak kecil yang belum mumayyiz. Walaupun anak kecil yang belum mumayyiz banyak, sama saja juga termasuk antum itu sholat di belakang imam, di belakang imam sendirian, dan itu tidak sah. Dan ada hadisnya, tidak sah sholat di munfaridin khalfas shaf, tidak sah sholat orang yang bersendirian di belakang shaf. Baik. Ini permasalahan yang pertama. Barakallahu fikum. Ammal mas'alatu tsaniyah fa huwa qad ushaf fala yu'tabaru wuqufu hadha at-tifli qati'an lis-shaf. Adapun apakah anak kecil tadi memutus shaf, maka jawaban beliau itu tidak dianggap, ya, berdirinya anak kecil tersebut tidak dianggap memutuskan shaf. Li'anna masafatahu qasirah, karena jaraknya itu dekat. Paling anak yang ikut sholat tadi antara dua orang jaraknya itu sangat dekat, dua orang yang berada di shaf. Maka kata beliau dari sisi ini itu tidak dianggap anak kecil tersebut memutuskan shaf. Fala yakunu qati'an lis-shaf. Anak kecil tersebut yang berdiri di tengah-tengah shaf, di antara shaf, tidak dianggap memutuskan shaf. Lakin, nah, di sini ada tanbih. Akan tetapi yang bagi li auliyail umur alla ya'tu bimithli hadha tifli as-saghir li'annahu yusghilul musallin. Akan tetapi seyogyanya bagi para wali, wali-wali anak-anak kecil, jangan dia itu mendatangkan anak-anak kecil seperti ini yang masih kecil, karena dia itu akan mengganggu orang-orang yang sholat. Fa imma an ya'batha hala wujudihi fi shaf. Kemungkinan anak kecil ini nanti akan bermain-main keberadaan dia di tengah-tengah shaf, dia akan bermain-main. Fayushrilu man haulahu, maka akan menyibukkan orang yang ada di sekitar anak kecil tersebut. Wa imma alla ya'bath walakin yushrilu waliya amrihi. Kemungkinan anak tersebut tidak bermain-main, akan tapi akan mengganggu walinya sendiri, akan mengganggu bapaknya sendiri, ya. Na'am inda'atid darurah ila dhalik, ya. Iya, boleh mendatangkan anak-anak kecil tersebut kalau ada darurah. Ini fatwa beliau, ya, dalam keadaan darurat boleh membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mithlu alla yumkina fil bait, alla yakuna fil bait ahadun ma ahadat tiflis saghir, seperti, ya, keadaan darurat itu beliau tafsirkan sendiri. Apabila di dalam rumah tidak ada seorang pun ma'ahada tifli yang menjaga anak kecil ini. Aulaisa ma'ahu illa atfalun la yu'tamadul insanu ala hifzihim lahu. Atau tidak ada bersama anak kecil ini kecuali anak-anak yang seumur atau lebih tua sedikit yang tidak bisa diharapkan ya dia itu bisa menjaga anak tersebut. Wa yukhsha waliyuhu an ya'batha hadha tifl binarin aw ghairiha. Walinya khawatir kalau anak kecil tersebut ya kalau ditinggal dan tidak ada yang mengawasinya atau ada tapi orang-orang yang belum bisa dipercaya dalam pengawasannya, khawatir walinya anak tadi nanti akan bermain-main api atau bermain-main sesuatu yang membahayakan ya, nyalakan kompor misalnya atau nanti membakar kertas di dalam rumah. Enggak ada yang menjaga, ini keadaan darurat. Boleh anak kecil tadi dibawa ke masjid dalam keadaan darurat. Darurat itu digambarkan seperti ini. Tidak ada yang menjaga anak tersebut atau ada yang menjaga namun yang menjaga itu belum bisa dipercaya. Ya, kakak-kakaknya yang mungkin selisihnya beda setahun. Baik. Fahadihi darurah, kata beliau, ini contoh darurah. La ba'sa an yuhdirahu, enggak mengapa wali tersebut untuk mendatangkan membawa anak kecil ke masjid. Walakin alaihi an yakuffa adzahu anil musallin, akan tetapi wajib bagi walinya untuk mencegah ya gangguan dari anak tersebut terhadap orang-orang yang sedang melakukan sholat. Nah, masya Allah, ini adalah faedah bagi kita semuanya. Jadi anak-anak kecil yang belum mumayyiz atau anak-anak kecil yang datang ke masjid tapi tujuannya tidak belum bisa untuk diajak sholat, ya, itu lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah bersama wali-walinya, ya, bersama umminya di rumah. Ya, karena ilahnya itu tidak boleh mengganggu orang-orang yang sholat. Dalam sebuah hadis yang Syekh Al-Albani rahimahullah beristidlal dengan hadis tersebut, beliau membawakan hadis la yambaghi syai'un yuzghilul musallin, tidak pantas ada sedikit pun sesuatu yang mengganggu orang sholat. Ya. Sesuatu yang mengganggu orang sholat itu tidak dibenarkan. Baik itu bacaan Quran dengan keras atau menyetel muhadharah di masjid dengan keras mengganggu orang sholat atau anak-anak kecil yang mengganggu orang sholat, semuanya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.